Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kali ini di kesempatan malam hari ini kita bacakan lanjutan kitab Tabsirul Khalaf bidhabitil usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Memberitahukan kepada al-khalaf, itu generasi setelah salaf, generasi orang-orang belakangan yang datang setelah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Memberikan kabar kepada orang belakangan tentang usul, yaitu landasan-landasan ahlu sunnah wal jamaah, di mana jika ada orang yang menyelisihinya, maka dia telah keluar dari manhaj salaf, keluar dari bagaimana cara beragamanya, metode beragamanya ahlu sunnah wal jamaah. Dan sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada dua usul, ada dua pokok. Yang pertama adalah masdarut talaqqi, sumber pengambilan hukum. Dan yang kedua adalah tidak boleh menyelisih perkara-perkara yang telah disepakati atau perkara-perkara yang telah tenar dan telah populer di tengah ulama, baik perkara akidah ataupun perkara amaliyah. Ya, usul yang pertama adalah bagaimana mereka mengambil hukumnya, itu dari Quran, hadis, dan ijma' salaf. Usul yang kedua adalah jangan sampai menyelisihi. Ya. Jangan sampai menyelisihi perkara-perkara yang sudah ma'ruf, sudah dikenal, patennya kayak gini. Misalnya. Seperti kemarin ya, contoh zina haram ya haram, jangan sampai mengatakan halal. Sholat lima waktu wajib ya lima waktu, jangan sampai mengatakan cuma dua waktu. Dan lain sebagainya, ya. Dan juga tidak boleh menyelisih pokok-pokok akidah ahlussunnah wal jamaah, seperti kemarin disebutkan diharuskan kita itsbatul qadar, yaitu menetapkan takdir, kemudian juga itsbatus shirath, menetapkan adanya shirath, menetapkan adanya ada kubur, bahwa iman itu qaulun wa amal, perkataan dan juga perbuatan, dan yang lainnya yang kemarin disebutkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah, Ibnu Kutaibah, dan para generasi salaf yang ada. Kemudian kita kemarin membahas bahwa ketika kita sudah mengetahui usulnya tadi, apakah lantas orang yang menyelisihinya langsung keluar dari ahlu sunnah, langsung dikatakan mubtadi, maka dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Shodiq An-Najjar kemarin bahwa itu adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Dan maksudnya kaidah umum adalah tanda-tandanya kalau menyelisihi maka ancamannya akan keluar gitu. Tapi untuk diterapkan kepada individu, kepada personal yang kemudian ternyata terpeleset dalam kekeliruan tadi, tunggu dulu. Ya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan juga penghalang-penghalangnya hilang. Kalau dalam diri orang tadi syarat-syaratnya terpenuhi, ya, bahwa dia memang orang yang mampu untuk berpikir, telah sampai kepadanya hujjah, dalil telah sampai kepada dia, sudah dijelaskan, hujah telah sampai. Kemudian penghalangnya tidak ada, dia bukan orang yang dipaksa, dia bukan orang yang tinggal di tempat terpencil, dia bukan orang yang jahil, dia bukan orang yang baru masuk Islam. Ya. Jadi penghalang-penghalangnya hilang, kemudian juga hujah sudah didirikan kepada dia. Kok tetap ngeyel? Nah, itu baru. Dia tervonis keluar dari ahlus sunnah. Tapi jika seorang muncul perbuatan itu, tidak langsung serta-merta ketika muncul, langsung dikatakan mubtadi. Jadi kaidahnya itu kemarin adalah kaidah secara umum ya, bukan langsung diterapkan kepada personal. Adapun diterapkan kepada personal harus ada syarat-syarat dan ketentuan berlakunya. Makanya kemarin Utsaimiyah mengatakan mithlu haula idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufarikuna bihi jama'atul muslimin. Permisalan seperti mereka yang tercebur dalam kekeliruan itu, selagi mereka tidak menjadikan statement bid'ahnya tadi, tidak menjadikan statement kelirunya tadi menjadi alat untuk memecah belah kaum muslimin, yuwaluna alaihi wa yu'adun, dan tidak menjadikan pendapat yang keliru tadi sebagai tolak ukur untuk loyalitas atau untuk saling ya menyerang, kana min nau'il khata', maka itu termasuk dari jenis kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Jadi tidak langsung dibid'ahkan. Jadi orang tadi misalnya keliru ya, tapi dia tidak berloyalitas dengan pendapatnya, kemudian memvonis yang lain keliru atau membela mati-matian. Dia ya keluar salah-salah gitu aja. Tapi dia tidak apa? Membangun walak dan barok dalam pendapat yang dia keluarkan yang keliru tadi. Maka yang demikian ya hanya dihukumi dia keliru saja. Wallahu yaghfiru lil mu'minin. Dan Allah mengampuni bagi orang-orang yang beriman, khata'ahum fi mithli dzalik, kesalahan mereka dalam hal demikian. Kemudian kemarin dibahas, apakah dalam masalah pembid'ahan, yaitu pelabelan bid'ah kepada seseorang yang keliru tadi, harus sampai hujjah, hujjahnya sampai kepada dia dulu, baru kemudian setelah sampai dia mengingkari, ngeyel, baru dibid'ahkan, apakah langsung? Ya, kemarin ada sebagian yang, sebagian yang mungkin memunculkan bantahan. Kenapa Anda membedakan? Atau kenapa Anda menyamakan masalah pengkafiran, masalah pemfasikan, dan disamakan dengan masalah pembid'ahan? Kita sepakatlah kalau masalah pengkafiran atau masalah pemfasikan, yaitu melabeli orang kafir atau melabeli orang fasik, harus datang hujah dulu. Yaitu hujah dalil penjelasan harus datang kepada orang tadi. Kalau tetap ngeyel, melakukan perbuatan kekufuran, tetap berlanjut. Misalnya ada orang yang dia ngaku muslim, ya ngaku muslim tapi dia nyembelih untuk penghuni pantai selatan, misalnya. Kemudian apa? Sudah disampaikan hujahnya. Pak, nggak boleh nyembelih seperti ini. Nyembelih seperti ini sebagai ibadah itu hanya haknya Allah. Allah mengatakan, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Salatlah engkau pada Tuhanmu dan sembelihlah. Ini ditujukan untuk Allah saja. Nggak boleh ditujukan untuk, untuk penghuni pantai selatan. Tetap ngayal, ya. Tidak apa-apa, dan seterusnya. Nah, baru kalau dia diberi hujah, diberi penjelasan tetap ngeyel, baru kekufuran bisa tersemat kepada orang tadi, terhitung sebagai musyrik keluar dari Islam. Nah, misalnya ada orang ngomong tadi, untuk dalam masalah pengkafiran atau pemfasikan, kita sepakatlah harus hujahnya sampai dulu. Tapi dalam masalah kebid'ahan, ya orang yang memunculkan statement atau perbuatan bid'ah, ya udah langsung bid'ah aja. Nggak usah sampai ada hujah terlebih dahulu. Maka kemarin dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Shodiq An-Najjar bahwa semuanya tetap harus ada hujjah dulu. Hujjah sampai kepada dia. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwa tidak dibedakan antara pengkafiran, pemfasikan, ataupun pembid'ahan, harus hujjahnya sampai kepada orang yang keliru dulu, baru kalau tetap ngeyel dengan kekeliruannya, baru kemudian difonis dengan kebid'ahan keluar dari manhaj salaf, dan seterusnya. Dan kemudian kemarin tidaklah dimaknai kita berhenti menghukumi personal. Bukan maknanya kita menghukumi personal berhenti bahwa dia pelaku kebid'ahan atau tidak. Bukan berarti kemudian mengesampingkan perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, misalnya fulan melakukan kebid'ahan, ya kita jelasin ini perbuatan bid'ah. Jadi yang kita berhenti dulu itu adalah memvonis personalnya. Secara personal, secara individunya kita berhenti. Tidak langsung mengatakan fulan mubtadi. Karena kalau kita memvonis orang fulan mubtadi itu maksudnya berarti sudah keluar dari ahlu sunnah. Nah ini yang ini nanti dulu. Tapi untuk menjelaskan perbuatannya bahwa perbuatannya bid'ah itu wajib. Jadi tidak ada ya, tidak ada kemudian kelaziman ketika kita berhenti menjelaskan bahwa fulan itu mubtadi, lantas kemudian perbuatannya juga kita biarkan. Enggak, tetap dijelaskan, itu kemungkaran dijelaskan, hanya saja dalam menghukumi personalnya itu yang masih tunggu dulu. Dan kemarin juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ammal khata'u fil akidah. Adapun kekeliruan dalam masalah akidah, fa in kana al-khata'u mukhalifan li tariqis salaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan adapun kesalahan dalam masalah akidah, jika kesalahan itu menyelisihi jalan para salaf, fahuwa dhalalun bila syak. Jelas itu adalah perbuatan menyimpang tanpa diragukan lagi. Walakin la yuhkamu ala sahibihi bidhalal. Namun tidak langsung serta merta pelakunya dihukumi menyimpang, sesat, mubtadi. Hatta taquma alaihil hujjah, kata Syekh Utsaimin, sampai didirikan kepada orang tersebut hujahnya ini, penjelasannya ini, argumentasinya ini, gitu. Jadi beliau mengatakan apa? Berarti tetap diingkari perbuatannya, menyimpang ini, dolal ini. Tapi pelakunya nanti dulu, didirikan hujah dulu baru nanti ada konsekuensinya. Fa idza qamat alaihil hujjah, kalau sudah berdiri hujah kepada dia, wa asarra ala khata'ihi wa dhalalihi, kemudian dia tetap ngeyel, tetap konsisten di atas kesalahannya dan penyimpangannya, kana mubtadi'an fi ma khalafa fihi al-haq, baru dia dikatakan mubtadi' dari apa yang dia selisihi dari kebenaran. Nah, kemarin kaidahnya demikian ya. Ya, intinya kemudian menjelaskan poinnya adalah tidak ada bedanya antara masalah pengkafiran, pemfasikan dan pembid'ahan, sama-sama harus ada hujjah didirikan terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan, sekarang kita lanjutkan pembacaannya, wa nuqtatul mas'alah atau khurasatul mas'alah. Itu ringkasan dari masalah yang kita paparkan sebelumnya adalah annal muayyan qad yatakhallafu anhu dzam, bahwa pelaku yaitu individu dari seorang yang melakukan kesalahan, terkadang dia keliru tapi tidak tercela. Terkadang bisa saja dia keliru, dia terpleset melakukan kebidahan, tapi bisa jadi dia tidak tercela. Yatakhallafu anhu dzam, terlepas dari celaan. Wal hukmu alaihi bil ibtida', dan juga dia terlepas dari penghukuman vonis sebagai mubtadi, li fawati syartin, yaitu karena apa? Karena tidak terpenuhinya syarat, auli wujudi mani'in, atau karena adanya penghalang. Ya, syaratnya tadi misalnya hujjah belum sampai, atau adanya penghalang karena dia dipaksa melakukan seperti itu, atau dia karena misalnya apa namanya bodoh, atau karena dia tidak sampai informasi kepada dia karena dia tinggal di tempat yang terpencil, ya. Wa in kanal muqtadi fihi qa'iman, walaupun faktor pendorong agar dia mungkin berhak dikatakan mubtadi, ada faktor pendorongnya, ada karena muncul dari dia perbuatan bid'ah misalnya, tapi bisa jadi tidak tervonis dan bisa jadi tidak tercela. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi atau karena penghalangnya ada, gitu. Wa inna ma yuzammul insanu idza dhahara lahul haqq, barulah seseorang itu tercela kalau sudah tampak kebenaran di hadapan dirinya. Aw farrata fi tahsilihi, atau dia tampak kebenaran dan dia lalai, ya, meremehkan untuk mendapatkan kebenaran tadi, ya. Ada faktor-faktor pendukung untuk mencari kebenaran itu, tapi dia yang lalai, kemudian dia terpleset dalam kebid'ahan, baru dia tercela. Aw a'rada anhu li hawa aw nahwihi, atau dia sudah datang hak di hadapan dia, tapi dia berpaling karena lebih mengutamakan hawa nafsu dan yang semisalnya. Jadi poinnya tadi, ya, tidak setiap orang yang muncul kepada dari dirinya kekufuran atau kebid'ahan lantas kemudian dia kafir atau dia mubtadi. Tapi kekufuran dan kebid'ahan yang muncul pada diri seorang wajib diingkari. Tapi menghukumi orangnya nanti dulu. Baru kalau syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya hilang, dan semuanya tercukupi, nah baru dikatakan dia mubtadi. Makanya kemarin saya kasih contoh ya, sampel seperti orang yang misalnya ikut memfatwakan boleh apa demo kemarin kan. Nah, itu disampaikan oleh Syekh Faisal Uzar Al-Jasim, hafizullah ta'ala. Syekh Faisal Ibn Uzar Al-Jasim, dalam kitab beliau Dhabtul Ilmi, ya, salah seorang ulama Ahlu Sunnah, ulama Salafi di Kuwait, ya, muridnya Syekh Dr. Utsman Al-Khamis, hafizullah ta'ala, termasuk alumnus Universitas Imam Muhammad bin Suud, ya, dan berguru dengan para ulama besar di Saudi, ya, berguru dengan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Saleh Fauzan, dan yang lainnya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan yang lainnya. Beliau menjelaskan dalam risalah beliau, Dhabtul Ilmi, ya, termasuk kekeliruan, ya, al-hukmu 'ala man afta bi jawazil mudhaharat bil bid'ah mutlaqan wal khuruju 'ani sunnah. Seperti kemarin saya kasih contoh, saya bacakan biar tidak dikira itu keluar dari diri saya sendiri, tapi saya ngutipkan dari kalam ulama, yaitu seperti orang yang menghukumi secara mutlak, ya, orang yang membolehkan demo langsung dihukumi secara bid'ah, secara mutlak. Wal khuruju 'ani sunnah, bahwa orang tadi langsung keluar dari ahlu sunnah. Dan ini perlu diperinci dulu. Nah, beliau menjelaskan, ba'dun nas yaj'alu mujarradal ifta' bi jawazil mudhaharat bid'atan wa dhalalah. Sebagian orang menjadikan orang yang memfatwakan bolehnya untuk berdemo langsung dihukumi bid'ah dan menyimpang. Wa ya'tabirul mujizalaha kharijan 'ani sunnati ilal bid'ah, dan memperhitungkannya sebagai hal yang membolehkan untuk mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa yujibu hajrahu wa tahdhiru minhu, dan mewajibkan untuk memboikot orang tersebut dan mentahdirnya. Walam yufarriq baina man yujizaha bi'tibariha wasilatan lil khuruj 'ala dhulamah wa thawrah 'alaihim wa la yara sam'a wa ta'ata liwulatil jur. Dan orang tersebut memukul rata, tidak membedakan antara orang yang menganggap demonstrasi itu memang sebagai wasilah. Antara orang yang menganggap demonstrasi memang sebagai wasilah untuk keluar, khuruj, untuk memberontak kepada para pemimpin yang zalim. Ya. Atau juga memang sedari dasar orang itu tidak menganggap adanya mendengar dan taat kepada waliul amr walaupun dia zalim. Fahuwa yantaliku fi tajwiziha min hadzal aslil fasid. Nah, orang ini ya beranjak pembolehannya dalam masalah apa? Demo tadi memang beranjak dari pokok akidah yang rusak ini. Fa inna hadza la syakka fi tabdi'ihi. Baru kalau orang kayak gini memang tidak didoakan lagi, langsung dibid'ahkan. Memang sedari awal orang ini memang tidak menganggap adanya pengagungan ketaatan kepada pemimpin. Orang ini memang sedari awal menganggap tidak usah mendengar, tidak usah taat kepada waliul amr walaupun dia zalim. Dari awal memang dia akidahnya gitu. Kemudian dia membolehkan orang untuk demo ya, untuk muzaharah. Nah, yang seperti ini jelas dibolehkan orang ini dihukumi bahwa perbuatannya bid'ah dan pelakunya bid'ah. Ini jelas tidak diragukan lagi. Tapi beda. Wa baina akhar, berbeda lagi dengan yang lain. Yuqirru bi asli wujubi sam'i wa ta'ah. Ada orang yang lain yang dia jelas-jelas mengakui adanya pokok wajibnya mendengar dan taat li a'immatil jur, walaupun kepada pemimpin-pemimpin yang memang dianggap misalnya zalim. Wa in auzuma zulmuh, walaupun kezalimannya besar. Malam yablug al-kufral bawah, selagi kezalimannya tidak mencapai kekufuran yang nyata. Wa yuharrimu naz'al yadi min ta'atihim, bahkan dia juga mengakui bahwa kita tidak boleh ya mengambil tangan dari ketaatan, maksudnya kemudian berlepas diri dari ketaatan kepada pemimpin tadi. Wa yamna minal khuruj 'alaihim wa sarah bizulmi wal jur, dan dia juga meyakini sejatinya enggak boleh untuk memberontak ya, dan juga untuk melakukan demo besar-besaran karena kezaliman dan kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Lakinnahu yujizu al-mudhaharah as-silmiyah. Hanya saja orang ini membolehkan demo yang silmiyah, yaitu demo damai. Allati takunu bi'idzni daulah, yang mana dia mengatakan itu boleh karena ad-daulah yakunu bi'idzni daulah, bahwa negara mengizinkannya. Walayuqsadu bihal khuruj wa tsaurah, dan dia ketika keluar tadi menampakkan atau memunculkan atau menyampaikan keluh kesahnya dan pendapatnya tadi hanya sekedar ingin menyampaikan saja, tidak dalam rangka memberontak atau berdemo dalam artian merusak. Wa ya'tabiru hawasilatan min wasailil inkaris salimah ghairul mamnuah, dan dia menganggap hal itu sebagai perantara untuk mengingkari kerusakan tapi dengan cara yang selamat, dengan cara yang sehat dan dianggap tidak terlarang. Wa hadzal qawlu la syakka annahu khata'un mukhalifun linususil kitab wa sunnah wa amalis salaf. Dan walaupun dia menganggap seperti itu, pendapat ini jelas dia keliru ya, menyelisihi nas-nas yang ada dalam Quran dan hadis dan amalan dari para salaf terdahulu. Fa innal adillah qad dallat ala anna hadzal wasilah dakhilah fil wasailil mamnu'a al syar'iyyah lal masyru'ah, karena dalil-dalil yang ada ya menjelaskan bahwa perantara yang seperti ini tetap masuk dalam kategori perantara-perantara yang terlarang dalam mengingkari kemungkaran penguasa dan tidak disyariatkan. Lakin tajwizah bihadil quyud, namun pembolehan kelompok yang kedua ini, dia membolehkan tapi dengan syarat ketentuan berlaku, kriteria khusus. Ma'altizamil aslil am li ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab, tapi dia masih konsisten dengan pondasi-pondasi ahlu sunnah, pokok-pokok ahlu sunnah yang sebelumnya disebutkan. orang ini sedari awal memang sudah menggunakan Quran, hadis yang sahih, ikut ijma salaf. Dia juga ya meyakini bahwa wajib taat kepada pemerintah. Ya. Dia tetap tidak akan memberontak kepada pemerintah walaupun dia zalim. Dia akui semua itu. Cuman dia kemudian menganggap ini kan dibolehkan pemerintah ini. Dan saya kan dalam kondisi apa? Damai. Bukan dalam rangka untuk merusak. Bukan dalam rangka untuk mencela. Bukan dalam rangka untuk melengserkan. Bukan dalam rangka untuk memberontak. Jadi pengikatnya itu ada semua. Dan asal dia meyakini bahwa tidak boleh memberontak itu ada dalam ideologi dia. Nah, yang seperti ini. Yumna'u minal hukmi ala mujiziha bil bid'ah. Yang demikian dilarang untuk menghukumi bagi orang yang membolehkannya lahum dengan kebid'ahan. Bal yakunu tajwizuhu min qabilil khata' wa zallah allati la yubadda'u biha syakhsu. Melainkan ya pembolehannya untuk melakukan apa demo yang seperti tadi itu merupakan sesuatu yang ada dalam sisi kekeliruan dan keterpelesetan seorang ulama yang tidak pantas pelakunya untuk dibid'ahkan. Wala yukhraj min da'irati sunnah bimujarradiha. Dan orang yang seperti ini tidak dikeluarkan dari lingkup lingkaran ahlu sunnah hanya berdasarkan kekeliruannya dalam hal ini. Jadi dia tidak dikatakan perbuatan yang tadi bid'ah, tapi dikatakan dia keliru dan terpeleset dari memahami dalil yang ada. Nah ini perlu dibedakan teman-teman sekalian, karena ya kita tidak pungkiri ya, sebagian dari kita mungkin entah itu ustadznya atau entah itu teman ngaji, ada yang kemarin ikut-ikutan seperti itu. Yang kemudian menyayat hati adalah setelah itu kemudian diboikot, tidak diajak ngomong, tidak diajak ini, kemudian tidak kumpulan lagi. Ya, bisa aja dia keliru, apalagi yang awamnya, yang ustadznya dia keliru, apalagi yang awamnya yang cuma ikut-ikutan. Nah, padahal kita usulnya tahu, usulnya atau ideologi dia secara asal itu paham dia. Dia masih meyakini bahwa ini pemerintah yang sah, masih muslim, sezolim apapun dia harus ditaati, tidak boleh memberontak. Dia masih meyakini itu, gitu. Masih meyakini itu. Dan ini yang digemborkan atau yang dikampanyekan oleh para ulama salaf dahulu, dia masih meyakini itu. Cuman dia keliru ternyata dalam poin ini, sehingga ikut-ikutan demo damai tadi. Dan dia keliru hanya dalam poin ini saja. Maka merupakan tidak adil, keliru dalam satu poin saja, yang itu juga sudah berlalu, dan juga bisa saja kalau kita nasihati dengan baik, dia bisa rujuk dari pendapatnya, kemudian kok kita boikot sampai selamanya, sampai nanti dia meninggal, itu merupakan tidak suatu yang tidak adil. Ini para ulama menjelaskan seperti itu. Ya. Bisa antum baca di kitab Dhobtul Ilmi oleh Syekh Faisal Kuzar Al-Jasim, dan juga penjelasan yang lainnya. Jadi kita jelaskan pendapat dia keliru dalam poin ini, tapi nanti dulu untuk menghukumi dia sebagai ahlul bidah. Karena dia sedari awal pondasinya sudah jelas. Dia ikuti ahlu sunnah, dia ngambil Quran dan hadis yang sahih, ya, dan dia meyakini mentaati pemerintah itu wajib, ya, tidak mengkritik terang-terangan dan semisalnya. Cuman masalahnya dalam poin ini kok negara mengizinkan, pemerintah mengizinkan, bahkan presiden yang mengizinkan. Nah, dia kemudian keliru dalam memahami, ikutlah dia. Nah, kita katakan perbuatan Anda salah, ya, tapi untuk membid'ahkan pelakunya, ya, ini yang tidak sampai pada taraf hal tersebut. Kemudian, nah, jadi tadi ringkasannya gitu, bahwa menghukumi secara individu atau individu itu terkadang dia keliru, tapi dia bisa aja terlepas dari celaan dan hukum untuk dibid'ahkan karena tidak terpenuhinya syarat atau karena adanya penghalang. Tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang. Walaupun faktor pendorong untuk dia dibid'ahkan ada, ya, karena dia memang muncul perbuatan yang keliru tadi, faktornya ada, tapi ketika syarat dan syaratnya tidak terpenuhi, penghalangnya ada, maka kemudian tidak lantas terfonis sebagai ahlul bidah. Baru dia tercela ketika sudah tampak kebenaran dijelaskan kok ngeyel, atau kemudian dia memang lalai dalam mencari kebenaran, atau memang ya, berpaling karena hawa nafsu. Ya, tapi kalau dia berpendapat tadi karena didasari ijtihadnya, kok menurut saya dari ijtihadnya, usahanya untuk memahami dalil kok sampai di situ, ya, dan dia sudah berusaha didasari ketaatan kepada Allah, maka tadi, ya, tidak langsung dibid'ahkan, tapi dikatakan itu keliru, tapi pelakunya tidak kemudian dikeluarkan dari ahlu sunnah. Kemudian masalah juga penghukuman, harus ada hujjah dulu. Kenapa harus ada hujjah dulu? Harus ada penjelasan dulu sebelum menghukumi. Wa aslu hadza anna hukmal khitab hal yasbutu fi haqqil mukallaf qabla an yablughahu. Dasar dari perkara ini bahwa menghukumi orang yang ditujukan kepadanya suatu perkara, hal yasbutu fi haqqil mukallaf qabla an yablughahu. Jadi berdasarkan pada jawaban dari pertanyaan berikutnya, apakah hukum yang ditunjukkan kepada seorang itu berlaku sebelum sampai kepadanya hujjah? Apakah hukum yang ditujukan hal anna hukmal khitab, hukum yang ditujukan kepada seseorang, hukum yang ditujukan kepada seseorang itu hukum tadi dibid'ahkan atau hukum dikafirkan atau hukum ditafsikkan, apakah boleh menyematkan hukum takfir atau tabdi' atau tafsik ini kepada seorang itu, apakah boleh sebelum ya sebelum datang kepadanya hujjah? Wal azhar annahu la yasbutul khitab fi haqqil mukallaf illa ba'da bulughil hujjah. Pendapat yang tampak lebih dekat kepada kebenaran adalah ya bahwa tidak berlaku kepada hukum kepada seorang person atau individu untuk dihukumi bid'ah, mubtadi' atau kafir atau tafsik kecuali sudah sampai kepadanya hujjah. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidaklah mengazab ya satu kaum sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Mengutus rasul, mengutus ya. Sekarang tidak ada rasul, maka dai, para ulama yang menyampaikan pesan kepada mereka dipahami dengan baik, baru kemudian misalnya setelah disampaikan pesan itu dengan baik, risalah itu dengan baik melalui tangan para dai, para ustaz, para ulama, kok kemudian kaum itu tetap melakukan kekeliruan, baru nanti berhak untuk diazab. Tapi ketika belum sampai di situ, maka tidak berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka melakukan kekeliruan. Juga dalam firman Allah, wali ungzirakum bihi wa man balag, dan supaya dengannya aku memberi peringatan, supaya dengannya dengan Al-Qur'an, itu Allah Subhanahu wa taala, supaya dengannya dengan Al-Qur'an kemudian Allah memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Poinnya di sini, wa man balag, dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Berarti yang belum sampai kepadanya Al-Qur'an, belum membacanya, belum memahaminya, belum mengerti maknanya, maka ketika keliru disampaikan hujahnya dulu, baru ketika sudah sampai kok kemudian tetap mengingkarinya, barulah tadi vonis, entah tadi vonis kebid'ahan jika itu sebuah perbuatan bid'ah yang muncul, atau vonis kekufuran ketika itu perbuatan kufur yang muncul, baru kemudian berhak untuk disematkan. Kemudian wa mimma yajibu an yu'lam, termasuk hal yang wajib untuk diketahui, annahu laisa kullu man istahada wastadalla yatamakkanu min ma'rifatil haq, bahwa tidaklah semua orang yang sudah berijtihad dan berdalil, tidaklah setiap orang yang sudah berusaha untuk berijtihad mencari kebenaran atau berdalil, mengumpulkan dalil, berdalil dengannya untuk mencari kebenaran, min ma'rifatil haq, bisa jadi dia sudah berusaha sungguh-sungguh tapi ternyata kebenaran tidak sampai kepada dia, dia tidak mendapati hal itu, wa yatawassal ilaih, dan juga tidak sampai kepada dia. Ya contohnya banyak ya. Para ulama yang keliru dalam memahami, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imamun Nawawi ya, Al-Imamun Nawawi kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita tahu dalam pembahasan apa tema akidah mereka ada kekeliruan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan kita tahu ya bagaimana kedudukan mereka berdua. Tidak ada ya penjelasan, tidak ada syarah hadis sahih Bukhari terbaik kecuali syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Tidak ada syarah hadis Muslim terbaik kecuali syarahnya Imam Muslim ya. Apa namanya? Syarah sahih Muslim Al-Minhaj, syarah sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Kita tahu keutamaan mereka, ilmu beliau. Ibnu Hajar punya syarah sahih Bukhari, beliau juga punya kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis ahkam. An-Nawawi juga punya Arba'un Nawawiyah yang kita tahu, Riyadhus Shalihin, punya majmu' syarah Muhadzab, dan juga pembesar ulama Syafi'i. Betapa luas ilmunya, betapa besar kedudukannya, tapi nyatanya keliru gitu. Makanya di sini dikatakan laisa kullu man istahada wastadal, tidak semua orang yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, berijtihad ya, mengambil dalil, ya tamakkanu min ma'rifatil haq. Lantas kemudian semua bisa mengetahui yang benar itu yang mana, wa tawassal ilaih, dan bahkan sampai kepada kebenaran itu. Bisa aja kemudian dia berisihat, keliru dia. Keliru dalam memahami. Wala yastahiqul wa'id wa tabdi', namun mereka tidak berhak mendapatkan ancaman, juga tidak berhak mendapatkan pembid'ahan, tabdi', illa man taraka ma'muran aw fa'ala mahzuran. Kecuali memang mereka terang-terangan sengaja meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau sengaja melakukan sesuatu yang memang dilarang. Iz innaman istahada wastadalla fattaqullaha mastata'a. Karena sesungguhnya orang yang memang sudah beristihad, dia sudah berdalil, ya, mengumpulkan dalil, memahami dalam suatu tema permasalahan, fattaqullaha ta'ala, dan dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah dalam permasalahan tadi, mastata'a, sebatas kemampuan yang sudah dia kerahkan. Dia sudah mengerahkan segala kemampuannya. Dia bertakwa kepada Allah, dia sudah menyerahkan segalanya kepada Allah untuk memahami salah satu tema dalam bahasan agama. Semampu dia. Kana hadza huwa alladhi kallafahullahu iyyah. Ya sudah, inilah yang dibebankan oleh Allah untuk dia. Makanya nanti dalam masalah istihad kan bahwa orang yang manistahada fa asaba falahu ajran wa manistahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad dalam suatu tema permasalahan, dia benar, maka dapat dua ganjaran pahala. Kalau keliru, dia dapat satu pahala. Dan kita benar-benar meyakini, ya, tidak mungkin, ya, An-Nawawi atau Ibnu Hajar dan ulama sekelas mereka, mosok, ya, sengaja untuk keliru itu tidak mungkin. Ya, itu tuduhan yang keji. Kalau kita sampai mengatakan, oh, mereka mengikuti hawa nafsu, itu sesuatu yang keji. Karena mayoritas kita lihat, bagaimana hadis yang mereka hafal. Ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu hadis. Bisa nulis majmu' syarah muhadzab, kemudian kitab Riyadhus Shalihin yang saya pernah dengarnya di Jogja aja, Ustadz Afifi kalau tidak keliru mensyarah Riyadhus Shalihin itu kalau nggak salah 10 tahunan baru selesai di kajian di masjid mana itu. Kemudian di Jakarta juga Ustadz Abdul Hakim Abdad mensyarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari itu sejak tahun 90-an kalau tidak keliru, belum lama khatam 2020 kemarin kalau tidak keliru atau sebelumnya. Bagaimana orang yang ilmunya, tulisannya, karyanya seperti itu dibahas, kemudian mereka keliru, kita mengatakan, oh itu kelirunya karena hawa nafsu, ini merupakan tuduhan yang keji. Bisa aja mereka dulu memang tidak sampai hujahnya, atau memang daya upayanya cuma sampai situ, akhirnya keliru. Gitu. Makanya saya kemarin baca komentar yang ditanyakan kepada Syekh Umar Bazmul, dalam satu tweet kalau tidak keliru. Ketika beliau ditanya tentang apakah Ibnu Hajar dan juga An-Nawawi itu salafi atau tidak? Itu ditanya oleh seseorang. Halin Nawawi salafiyun barakallahu fiqh ya syekh. Apakah Nawawi itu seorang salafi? Semoga Allah memberkati Anda, wahai syekh. Binisbah li Ibn Hajar manhajuhu laisa muttarid fi muwafaqatil asyairah lakin An-Nawawi. Adapun Ibn Hajar, mungkin secara metode beragamanya, manhajnya, maksudnya tidak terlalu berlebihan dalam kesepakatan beliau dengan sekte Asy'ariyah, tapi Nawawi bukankah lebih marah? Kemudian Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, ya, salah seorang ulama besar di Mekkah, ya, Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, pengajar di Ummul Qura, dan kalau tidak keliru beliau pengajar juga di Masjidil Haram. Beliau mengatakan An-Nawawi wa Ibnu Hajar salafiyan. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar keduanya adalah seorang salafi yang mengikuti salaf. Wa qa'a min huma mukhalafatun lima 'alaihi salafi masail. Dan memang di dalam diri keduanya, yaitu Nawawi dan Ibnu Hajar, memang terdapat sedikit mukhalafah, yaitu perbedaan, penyelisihan, ya, yang menyelisih salaf fi masail, di sebagian permasalahan. Wa dzalika la yukhrijuhuma 'anis salafiyyah. Namun kekeliruan itu tidak lantas kemudian mengeluarkan keduanya dari koridor salafiyah. Fa inna usulahuma ittiba'us salaf. Karena pondasi dari cara beragama keduanya adalah mengikuti salaf. Wa ta'zimul Qur'an wal hadis, dan mengagungkan Al-Qur'an dan hadis. Wa luzumu ma 'alaihi ahli sunnati wal jamaah rahimahumullah. Dan mereka juga, ya, konsisten untuk mengikuti, meneladani ahli sunnah wal jamaah. Jadi, ya, kesalahan itu ada, ya, namanya manusia, tapi tidak kemudian serta-merta demikian. La yastahiqul wa'id wa tabdi' Wahada qaulul fuqaha, dan yang demikian statement seperti ini, ya, statement seperti ini adalah pendapatnya para fuqaha dan para imam, wa huwal qaulul ma'ruf an salafil ummah, dan ini adalah perkataan yang dikenal di kalangan para salaful ummah, dan ini adalah yang menyampaikan adalah Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kemudian saya kasih contoh satu, wa mimma yazidul mas'alah, wa mimma yazidul mas'alata wuduhan wa yu'akkiduha. Kemudian Syekh Ahmad bin Shadiq An-Najjar memberikan sampel, dan termasuk dari sampel yang semakin menambah kejelasan dan kegamblangan masalah ini, yaitu maksudnya kalau ada orang yang memang sedak usulnya, pokoknya sedari awal masdar talakinya memang ngambil dari Quran, hadis sahih, mengikuti para salaf, dia mengagungkan Quran, mengagungkan hadis, kemudian terjadi kekeliruan, lantas tidak langsung divonis keluar dari apa ahlu sunnah, beliau kasih contoh. Ini apa yang terjadi? Sani'u ba'dil ulama ma'a ba'di ahli sunnah alladzina waqa'at minhum mukhalafat li ba'dil usul. Yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian ulama kepada sebagian yang lainnya dari kalangan ahlu sunnah yang tercebur atau yang apa terjatuh dalam mukhalafat, yaitu penyelisihan atau sedikit penyimpangan bahkan pada perkara yang usul. Wa min dzalika ma waqa'a li ibni Khuzaimah. Termasuk di antaranya adalah yang terjadi kepada Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah fi mas'alati surah, pada permasalahan surah, yaitu permasalahan bentuk, bentuk atau gambar, ya, bentuk atau gambar dalam masalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan Nabi Adam ala suratihi, ya, atas bentuknya, wujudnya Allah SWT. Allah SWT menciptakan Nabi Adam atas atau sesuai dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini secara zahir agak bermasalah memang, ya, secara zahir dalam apa namanya, dalam akal kita bermasalah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan surahnya Allah, sesuai dengan gambarannya Allah, berarti kemudian akan terpampang dalam pikiran seseorang, wah berarti Allah masuk fisiknya seperti manusia. Tapi nanti ada pendalaman makna yang lebih jauh. Ya. Ada pendalaman makna yang lebih jauh. Maknanya bukan secara zahirnya seperti itu maksudnya. Nanti akan ada penjelasan yang lebih jauh. Tapi tema kita tidak sedang membahas tentang makna hadis tadi. Tema kita adalah dalam penyikapan Ibnu Khuzaimah ini. Ibnu Khuzaimah memahami hadis itu menyelisihi ijma' salaf. Gitu. Adapun maknanya menurut salaf itu seperti apa hadis tadi, itu nanti butuh waktu yang lain untuk menjelaskan. Tapi poinnya adalah maksudnya Ibnu Khuzaimah dalam tema ini menyelisih pendapat yang lain. Dikatakan min dzalika ma waqa'a li Ibnu Khuzaimah. Salah satu di antaranya apa yang terjadi, yang terjadi pada diri Ibnu Khuzaimah dalam masalah surah, yaitu masalah bentuk perwujudan, ya, Nabi Adam AS dalam penciptaannya. Alat yang qala fiha al-Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad mengatakan man qala innallaha khalaqa Adam ala surati Adam fahuwa jahmiyun. Imam Ahmad sampai tegas, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan bentuknya Adam. Ya, jadi kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu lah, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Hi ala suratihi. Hi di sini kan dhamir muttasil, kan? Dhamir muttasil yang untuk mudzakkar kembali ke huwa. Nah, ala suratihi. Hi ini kembali ke mana? Apakah kembali ke Adam ataukah kembali ke lafzul jalalah Allah gitu. Jadi innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sungguh Allah menciptakan Adam ala suratihi. Dengan surahnya, dengan bentuknya. Hanya-nya itu kembali siapa? Apakah bentuknya Allah, wujudnya Allah atau bentuknya Adam? Nah, Ibnu Khuzaimah memahami Allah SWT menciptakan Adam sesuai dengan bentuk atau surahnya Adam itu sendiri gitu. Karena kalau dikembalikan hinya kembali kepada Allah, maknanya akan gimana? Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya seperti manusia, kan? Jadi maksudnya kan begitu. Apa ke situ nanti ujung-ujungnya? Tapi memang hinya ini, huwa ini, lafaz apa dhamir mutasilnya itu memang sejatinya dimaknai oleh para salaf itu kembalinya ke Allah memang. Makanya sampai Imam Ahmad mengatakan man qala innallaha khalaqa Adam ala surati Adam fa huwa jahmi. Barang siapa yang berpendapat bahwa Allah menciptakan Adam dengan bentuknya Adam itu sendiri, yaitu nyanya itu kembali ke Adam, kata Imam Ahmad, maka dia tertuduh Jahmi, Jahmiyah. Ini statement ini kalau diangkut kepada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah dituduh Jahmiyah. Berkata Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam masalah tema surah ini, bentuk ini, hadal hadis lam yakun baina salaf minal quruni tsalatsah niza'. Hadis tadi walaupun mungkin dalam akal kita bermasalah, tapi menurut para salaf di tiga generasi yang awal, sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, lam yakun fihi niza', tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Annad dhamir a'idun ilallah, bahwa dhamir ala suratihi hi tadi kembali kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali memang ke Allah, bukan kembali ke Adam. Hadhil masalah wa hiya surah qad waqa'a 'alaiha ijma'us salaf, bahkan ini telah terjadi ijma' konsensus ulama salaf bahwa dhamir hu tadi kembalinya ke Allah, bukan kembali ke Adam. Walaupun kalau dimaknai secara langsung seperti ini mungkin wah mosok gitu kan bermasalah, tapi nanti harusnya ada syarah terkhusus tentang masalah itu dan tempatnya bukan di sini, insyaallah di kesempatan yang lain. Wastaharat muwafaqatu hal kitab wa sunnah fa hiya aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Maka memahami tadi dhamir hu kembali ke Allah itu termasuk dari masalah pokok ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sudah populer bahwa itu bersesuaian dengan Al-Qur'an dan hadis, dan bahkan telah terjadi ijma'. Ma'adzalika waqfaqat waqa'a fi inkariha wa ta'wili hal Imam Ibnu Khuzaimah. Walaupun demikian nyatanya Ibnu Khuzaimah mengingkari makna tadi dan beliau mentakwilnya. Walam yukhrijhul a'immah bihadhil mukhalafa an manhaji salaf. Tapi yang poinnya adalah penyikapan, itu penyikapan teman-temannya Ibnu Khuzaimah. Penyikapan ulama-ulama yang lain dari kalangan Ahlus Sunnah menyikapi apa yang diperbuat oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa mereka tidak mengeluarkan Ibnu Khuzaimah dari manhaj salaf. Walam yunsibuhu ilal bid'ah bisababiha, bahkan tidak menisbatkan Ibnu Khuzaimah sebagai pelaku kebid'ahan. Faqad qala Adz-Dzahabi difa'an an Ibnu Khuzaimah, bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengeluarkan statement dalam rangka membela Ibnu Khuzaimah. Wali Ibnu Khuzaimah azamatun fin nufus, bagi Ibnu Khuzaimah mempunyai sesuatu hal yang besar dalam jiwa kaum mukminin. Wa jalalah fil qulub, dan punya posisi yang besar dalam hati orang-orang yang beriman. Li ilmihi wa dinih, kenapa? Karena luasnya ilmu beliau dan agamanya beliau. Wa tiba'ihi sunnah, karena beliau mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa kitabuhu fit tauhid mujalladun kabirun, dan beliau punya buku yang masyhur namanya Kitabut Tauhid, ya, miliknya Ibnu Khuzaimah, satu jilid yang besar. Waqad ta'awwala fi dhalika hadis surah, namun dalam satu tema beliau mentakwil makna hadis surah tadi, bahwa Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Falyu'dzur man ta'awwala ba'dhus sifat, maka berikanlah uzur kepada orang yang mentakwil sebagian sifat. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa amma salaf fa ma khadu fit ta'wil, adapun salaf ya mereka tidak terlalu ya masuk dalam masalah ta'wil. Walau anna kulla man akhta'a fi ijtihadihi, tapi walaupun demikian jika setiap orang ada yang keliru dalam ijtihadnya, jika misalnya setiap orang ada yang keliru dalam ijtihadnya, ma'asih hati iman, padahal imannya masih benar, masih lurus. Wa tawkhihi littiba'il haq, dan dia punya kesungguhan untuk mengikuti kebenaran. Ahdarnahu, kemudian langsung kita buang. Wa badda'nahu, dan kita bid'ahkan. Laqalla man yasnam minal a'immah ma'ana, maka akan sedikit orang yang selamat dari kalangan imam, para a'immah bersama. Maksud beliau itu, ya Ibnu Khuzaimah itu orang yang punya kedudukan. Ilmunya Masya Allah, ikuti sunnah Masya Allah, tidak diragukan lagi. Tapi beliau salah dalam tema ini, mentakwil hadis surah. Gitu. Mentakwil hadis surah. Padahal salaf memahaminya tidak dengan takwil. Gitu. Tapi walaupun demikian, maka tidaklah pantas bagi kita bahwa setiap orang yang keliru dalam ijtihadnya, padahal keimanannya jelas, gamblang, dan dia punya kesungguhan untuk mencari kebenaran. Kalau setiap orang yang keliru dalam memahami itu langsung kemudian kita buang, langsung kemudian kita bid'ahkan, maka akan sangat sedikit orang yang selamat dari hal tersebut. Ya, satu sisi ya kita tetap menjelaskan kekeliruannya, sisi lain juga tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkannya. Nah, itu yang diajarkan oleh para ulama salaf ya, dari orang-orang yang terdahulu dari Imam Ahmad yang sebelumnya dan yang setelahnya, dan orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan khalaf yang terkenal berpegang teguh dengan pendapat-pendapat ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang setelahnya Az-Zahabi dan yang lainnya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian kemungkinan tinggal satu kesempatan lagi ya. Tinggal satu kesempatan lagi. Atau mungkin dua ya. Satu kesempatan atau dua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.